Selesai, ini belum selesai, ini baru gue mulai. Gue gak bisa santai. Warming up, it just warming up. Fuck what you say though, young lad. Fuck what you say though. Ini belum selesai, baru ku mulai. Gak bisa santai, ku tetap belajar. Mimpi gak standar, terus ku kejar. Sukses bukan harta, tidak bisa dicari di radar. Dan aku pun sadar mereka yang rendahkan namanya tak lagi terdengar. Kau katakan aku ini bukan siapa-siapa. Aku tak berguna dan masa depanku pun tak ada. Dulu banyak yang ragu, sekarang semua tahu siapa yang nomor satu. Yang let's go. Selesai. Ini belum selesai, ini baru gue mulai. Gue gak bisa santai. Warming up, it just warming up. Fuck what you say though, fuck what you say though. Menyerah, no, ku tetap jalan bro, beda sama lo. Fuck what you say though. Menyerah, no, ku tetap jalan bro, beda sama lo. Fuck what you say though. Saingan selesai, semua ku badai. Pilihan ganda, juga esai kau takkan lulus karena aku yang nilai. Mengerti, kau belum juga mengerti. Akui, usahamu percuma, tetap aku yang diakui. Kau katakan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku tak berguna dan masa depanku pun tak ada. Dulu banyak yang ragu, sekarang semua tahu siapa yang nomor satu. Selesai. Ini belum selesai, ini baru gue mulai. Gue gak bisa santai. Warming up, it just warming up. Fuck what you say though. Ay. Mereka katakan diri dia test, tapi aku sini with my nigga Lex. Jakarta go harder, I put in no order. Taklukan sang raja. Dosa di malam bersalah di fajar. Chasing the merah Sukarno berjajah. Yeah, ain't about the money, jangan ganggu sabar. Where they at? Dari Amerika Serikat. We just wanna lepak, nongkrong aja. I picked up the bag, the motor no gas. I'm taking Gojek, you niggas is last. These niggas won't last, we flying first class. Straight to the cash. Selesai, ini belum selesai, ini baru gue mulai. Gue gak bisa santai. Warming up, it just warming up. Fuck what you say though, fuck what you say though.